sana tidur. Onde hari mengapa jalan? Kasih abadan kadi di jari. pangike tando kabajadi manga dilape hai dari jari manga adiasa najo lape di jari. mande balada di luntuan pisang jalan. Oleh kamu.